سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبع على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Masih melanjutkan pembahasan terkait bayar atau jual atau jual beli. Kemarin kita sempat singgung tentang jenis-jenis jual beli dijual dari berbagai macam sudut ya. Di antaranya adalah dari segi ada tidaknya tempo, apakah dilakukan dengan tunai, apakah berzakat. Nah, jual beli yang menggunakan tempo itu ada beberapa macam. Yang pertama, takjil al-musman, jual beli dengan mengambil barangnya terlebih dahulu dibandingkan apa jual beli dengan menyegerakan bayarannya tapi menunda pengambilan barangnya. Barangnya diambil atau diterima kemudian hari tapi uangnya dibayar tunai. Di antara bentuk jual beli seperti ini dikenal dengan istilah jual beli salam, bayar salam. Ya. Barangnya nanti, uangnya sekarang. Atau sebaliknya, barangnya sekarang, uangnya nanti. Ya. Atau disegerakan dua-duanya, tak ada yang tunda-tunda. Barang sekarang, uang sekarang. Ini jual beli mutlak namanya. Pada dasarnya jual beli itu ya dua-duanya tunai. Atau yang keempat, kebalikan yang ketiga. Apa itu? Dua-duanya tidak tunai. Uangnya nanti, barangnya nanti. Ini dikenal dengan bayul galik bil galik. Baik, saya ulang lagi ya. Yang pertama dari apa yang disegerakan? Bayarnya, barangnya nanti, bayarnya sekarang. Kedua, barangnya diterima duluan, bayarnya nanti. Jual beli yang tempo. Ketiga, dua-duanya segera tunai. Ini jual beli mutlak. Yang keempat, dua-duanya tempo. Ayo, kita merinci jual beli yang pertama tadi terkait dengan waktu. Ya, ini yang disegerakan uangnya, tapi barangnya nanti. Di antaranya adalah jual beli salam. Jual beli salam ini punya rukun. Bagaimana akad-akad lainnya? Pasti dia punya rukun, penyusun-penyusun. Akadnya ada empat. Al-Atidah, yang bertransaksi, penjual maupun pembeli, yang pertama. Yang kedua, Al-Salam, nilainya atau harganya. Yang ketiga, Al-Muslamu Fihi, barang yang akan diserahkan kemudian. Apa ini? Jadi pertama, orang-orangnya. Yang kedua, harganya, nilainya ini apa. Yang ketiga, barang yang akan diserahkan nanti itu apa. Dan yang keempat, siwaknya. Salah yang boleh bertransaksi, apa syaratnya? Bocah lagi. tentang syarat penjual dan pembeli. Apa? Jual beli secara umum, penjual dan pembeli kita bagaimana? Jaisu tasarruf. Apa itu jaisu tasarruf? Mereka saja. Merdeka. Maksudnya merdeka apa? Dari jajah Belanda. Apa maksudnya merdeka? Budak seperti budak, bukan budak di Malaysia ya. Budak seperti orang bahasa saya. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf itu apa artinya? Kok menjawab? Balik, berakal. Terus, harus artinya harus itu apa? Harus itu sifat. Kalau orangnya rosyid, itu boleh pakai sifatnya, boleh pakai orangnya. Mukallaf itu berarti orangnya. Merdeka adil, hur, merdeka ini orang. Jadi nanti sebutkan saja rosyid. Ya ini orang yang tahu harga nilai suatu barang. Itu baru satu. Ya ini penjabaran tentang jaizu at-tasarruf. Taraf yang kedua, bulan April, namanya bekas beda-beda kondisinya. Jadi harus bisa dijelaskan. Misalnya takarannya sekian, ya kalau itu takar atau timbangannya sekian, kalau itu timbang atau jumlahnya, kalau itu jumlah spek-speknya. Dan berikutnya mausufun fil dhimmah. Mausuf itu sesuatu yang belum ada barangnya tapi bisa dideskripsikan, dan itu dalam tanggungan karena barangnya belum ada tapi dia bisa mengadakan barang itu pada saat yang disepakati. Ya, barangnya belum ada tapi pada saat yang disepakati barang itu bisa diadakan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati juga. Dan syarat yang keempat, berdasarkan dugaan kuat barang itu memang bisa diwujudkan pada saat yang disepakati. Misalnya salam itu biasanya untuk hasil bumi ya. Orang mau salam beras karena baru musim tandur, baru tanam. Biasanya berapa bulan panen? 3 bulan atau 4 bulan. Sekarang boleh salam? Boleh. Salam kepada yang punya sawah, Pak Taninya misalnya, Pak, saya mau beli beras pakai cara salam. Mohon ibu mas, cara salam. Aku jelaskan dulu. Salam saya Pak. Salam itu artinya saya belinya sekarang, bayarnya tunai, ya, saya ambilnya nanti pas panen. Tapi ya harganya beda Pak, jangan mahal-mahal. Dan Bapak sudah beda duitnya sekarang. Jadi antum sepakati dulu, mau beras jenisnya apa sesuai dengan yang dia tanam, misalnya jenis IR berapa gitu ya, mantan wangi atau apa, berapa kintal, pokoknya saya mau beli, siapkan 4 bulan lagi 6 kintal misalnya. Oke siap, harganya berapa Pak? Kalau belinya nanti pas panen mahal, kalau sekarang bisa lebih murah. Nah, petani juga enak, nggak kebingungan dia harus jual-jual, sudah laku dulu barangnya, sudah ada yang pesan, kan enak dong, sama-sama diuntungkan. Makanya salam itu mestinya mengindahkan atau dengan memperhatikan adanya tempo yang mempengaruhi harga. Kalau cuma sehari dua hari ada pengaruhnya. Tapi harusnya salam itu dilakukan dalam tempo tertentu yang tempo ini berpengaruh terhadap harga barang. Karena hukum asalnya salam ini pengecualian, yang dijual belum ada. Hukum asalnya tidak boleh menjual sesuatu yang belum ada, belum dimiliki. Belum ada otomatis belum dimiliki. Kenapa dia dibolehkan? Karena ada kemaslahatan di balik itu. Kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Dari pihak pembeli maslahatnya apa? Apa kalau maslahatnya? Hah? Apa? Bisa langsung mendapatkan manfaat, betul? Barang yang belum ada kok. Mana deh? Tunggu ini mau pakai kamera. Aku ketawa seperti apa anda? Biar yang tak kecil. Apa manfaatnya bagi pembeli? Murah. Mendapatkan harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena bayar yang depan. Manfaat buat terjual. Bisa menerima uang. Satu yang kedua. Tidak repot-repot buat beli. Itu juga masalah buat pembeli. Tidak repot-repot nyari barang. Barang sudah di booking dulu. ya. Nah, karena ada kemaslahatan kedua belah pihak inilah jual beli saham dibolehkan. Itu khilaful qiyas, tidak sesuai dengan qiyas memang pengecualian. Baik. Jadi empat syarat barang yang disalahkan, pertama harus ada depo, yang kedua bisa disifati beras jenisnya ini banyaknya sekian, ini kan sifat-sifat, ya kan? Dan sifatnya itu bisa dijelaskan batas-batasnya, karena bukan barang bekas. Kalau barang bekas ini juga dijelaskan batas-batasnya. Yang mau disifati bagaimana pun juga ini bekas. Ada sesuatu yang nggak bisa karena kecuali dengan melihat langsung dan memeriksa langsung, padahal barangnya belum ada, sehingga nggak bisa barang bekas disalahkan, nggak bisa. Harus sesuatu yang sifatnya baru. Syarat berikutnya, diduga kuat barang itu ada pada waktu yang disepakati. Ya kalau mau salam berupa mangga, jangan musim hujan. Tidak ada mangga musim hujan. Musim panas, musim-musim buatnya mangga kapan? Durian jadi musim durian. Jangan salam durian di musim panas. Ada. Jadi harus sesuai waktunya. Baik. Syarat yang berkaitan dengan silohnya sekarang, lafaz akadnya itu. Pertama, dalam silah itu harus menyebutkan sifat-sifat, setiap sifat yang memiliki pengaruh terhadap harga harus disebutkan. Contohnya apa? Sifat yang berpengaruh terhadap harga. Barangnya sendiri apa? Jenisnya apa? Kemudian kualitasnya, kemudian jumlahnya atau kadarnya. Jenis barangnya beras, nama barangnya beras, jenisnya ini beras apa, lele misalnya. Jumlahnya berapa? Yang karung atau sekian kintal? Apa lagi? Ada lagi nggak? Menjelaskan kadarnya. Jadi ini lebih khusus dari yang tadi. Sifat itu mungkin jenisnya ya, progresnya jenisnya rojolele misalnya, sifatnya rojolele. Sudah dikupas, progresnya sudah ya berarti ya. Mungkin ada long grain atau short grain. Kalau masih itu ada bulirnya panjang, ada yang biasa, grade-nya grade A atau grade B. Ini sekarang kadarnya, kadarnya ini harus sesuai dengan patokan syari. Patokan syari diantaranya adalah semua cairan itu berdasarkan takaran, bukan berat. Kalau kayak tadi seperti semua cairan dijual berdasarkan takaran. Karena salam cairan itu apa? Ya salam misalnya tusuk kulit, tusuk sapi, tusuk kambing. Atau apa ya, tusuk ya. Tusuk mungkin waktunya nggak terlalu lama. Misalnya apa ya, sifatnya cairan madu ya, madu saat sudah mulai kan bisa tuh pembangunan mulai bersemi sehingga lebahnya bisa makan nektarnya itu kemudian menghasilkan madu. Contoh lainnya mungkin minyak ya, minyak kalau dia punya kebun zaitun dia mau bikin minyak zaitun, atau dia punya kebun jagung mau dibikin minyak jagung bisa disalamkan. Kalau lain lagi mungkin minyak-minyak yang lain yang diambil dari tumbuh-tumbuhan ya, minyak kelapa sawi dan semisalnya. Pokoknya semua yang cair mengikuti takaran. Demikian juga daging bisa diselamatkan. Biar nanti kambingnya kapan dulu dibeli saat dia sudah siap potong. Pokoknya saya terima dagingnya, saya minta daging khas dalam misalnya ya, beratnya sekian, jenisnya begini. Kemudian zikr ajal ma'lum mu'akhir harus menyebutkan tempo yang jelas dan berpengaruh terhadap harga. Nah, jadi kalau ada yang menerapkan jual beli apa mengkiaskan jual beli online dengan salam, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena jual beli online itu temponya singkat, paling selisih waktu pengiriman saja jadi tempo. Kan gitu. Padahal harganya emang berubah. Harga mereka nggak terpengaruh kalau dikirim dengan pakai yes atau pakai oke atau pakai reguler, harganya terus itu. Nggak mau mengaruhi. Nah ini nggak tepat kalau di analogi dengan salam. Karena memang hikmah di balik salam itu tadi menjamin ketersediaan barang pada saat diperlukan dan harganya relatif lebih murah. Di samping itu, ini juga bisa mendapatkan uang yang dia pakai untuk modal dan juga sudah aman, sudah ada yang beli, saya nggak perlu pusing-pusing lagi dari lo beli. Kan enak. Terus jelas, so, barangnya laku. Sekarang lagi kiriman duitnya. Baik. Nah, terkait dengan sebenarnya ada soal latihan ini. Jadi kalau kita mau mendefinisikan salam, bagaimana bunyinya dalam bahasa Inggrisnya begini: Aqdun ala mausufin fil hilmadi mu'ajjalin bithamanin maqbudin fi majlisil aqdi. Aqdun ala mausufin fil hilmadi. Suatu akad, ya, akad perjanjian terkait sesuatu yang dalam tanggungan. Jadi barang ini ditanggung, belum ada tapi ditanggung. Berdasarkan apa dia menanggung? Berdasarkan sifat-sifatnya. Sesuatu yang akan terkait sesuatu yang ditanggung berdasarkan sifat-sifatnya, mu'ajjalin untuk waktu yang akan datang, bisa menjadi makbul di majlis akad dengan harga yang diserahkan di majlis akad, diserahkan saat ini juga. Baik, terkait dengan definisi serah terima itu bagaimana ya? Serah terima itu bagaimana? Ya, serah terima itu lihat-lihat barangnya juga. Kalau barangnya bisa dipindahkan, ya dengan memindahkannya itu terjadi serah terima. Kalau dia properti, bangunan atau tanah dan yang semisalnya, maka dengan takhliyah, dengan dikosongkan, dengan disiapkan untuk dipakai kosongan, itu termasuk untuk serah terima. Selain itu, ya lihat kondisi barangnya. Kalau dia ditakar, sepakatnya dengan ditakar tadi. Kalau dia itu ditimbang, ya dengan ditimbang. Kalau dia itu diukur, apa yang diukur misalnya? Tanah. Nah, air, terus kabel, tawar, pipa, suatu jalan-jalan, suatu yang diukur dulu, seret, potong, terus itu sudah terpisahkan dia, terpisahkan dari kepemilikan. Sebelum diukur, sebelum ditakar, sebelum ditimbang, statusnya dia masih belum diserahkan. Belum jelas yang mana ini barang saya. Begitu diukur dari sini dari sini, potong, terus inilah barang kamu. Dari satu tumpukan beras diambil 1 kilo. Nah ini punya kamu, 1 kilo yang ini punya kamu. Minyak goreng juga begitu, ditakar 1 liter. Nah sebentar ini ya, sudah dari 105. Ada lagi yang dengan dihitung. Misalnya jual beli, dulu ada yang bilang telur dihitung berapa ya? Telur dihitung ya? Kucingan. Ya, mungkin jenis telur tertentu mungkin di lindar karena jualnya. Oke, hitungan. Wow. Ada lagi yang di sudah tadi pokoknya ditakar atau ditimbang atau dihitung atau diukur. Nah, barang ada nggak barang yang tidak boleh di transaksikan sebelum diterima? Ada. Tiap barang yang dijual dengan cara ditakar atau dijual dengan cara ditimbang atau dijual dengan cara dihitung atau dijual dengan cara diukur atau dijual berdasarkan sifat, spek, spesifikasi, ini semua tidak boleh ditransaksikan sebelum nah ditakar tadi itu. Misal, antum datang ke toko beras. Toko beras bilang, Pak, saya mau beli beras 10 kilo Pak ya. Berapa Pak harganya? Ya, dan ini duitnya. Berasnya belum ditakar. Antum baru ngomong gitu loh, serahkan duit 100 ribu misalnya, 10 kilo. Antum keluar dari sana, di tengah jalan ketemu Sohib. Anak habis beli beras, bagus berasnya 10 kilo. Oh iya, saya juga butuh beras. Berapa harganya? Benar, kamu beli 12,5. Ya, boleh kan? Tidak boleh. Karena apa? Beras antum belum ditakar. Belum ditakar. Karena belum ditakar, dia belum masuk dalam jaminan antum. Yang jamin masih yang jual, yang ditakar. Karena berasnya masih nyampur ini. Dia punya karung-karungan beras, belum dipisahkan mana yang antum beli tadi. Belum, antum baru ngomong seharusnya. Tapi, kalau misalnya datang Pak, saya beli beras 10 kilo. Berapa harganya? 100 ribu. Langsung dia ambil, dia timbang. Harus Pak, ini dia Pak ya, 10 kilo. Biarkan sini dulu. Ini sudah boleh ambil jual. Sudah boleh. Bedanya apa dengan yang pertama? Bedanya apa? Sudah dinakar. Terus kalau sudah dinakar? Kan terus itu tuh. Kita lihat itu statusnya sebagai apa? titipan buat dia. Lalu ilah, siapa yang tahu jawab? Siapa yang bilang menjual? Siapa yang bilang membeli? Atau menjual membeli? Pembeli ya? Pembeli? Menjual? Kenapa menjual? Karena di sini dikotak. Ya. Di sini dibayar apa sih? Udah gak banyak, belum nampu kalau bilang. Siap tuh menjual. Hah? Mau membeli yang tanggung jawab. Karena sudah dipindah, kita retuh, kumpul. Sudah menjadi kaya, membeli. Terus, karena dia titip, berarti titip itu untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan dia sendiri, gitu. Oleh karena itu yang dititip tidak boleh tanggung jawab apa-apa. Selagi mau barangnya ditaruh tempat yang layak untuk nyimpen barang itu. Kok kalau tengah jalan kemudian tabrak mobil, nah itu dia ganti. Kalau di pojokan di tokonya situ, sudah itu layak untuk nyimpen barang. Karena yang menerima titipan itu barang bukan barang Anda. Mestinya Anda bawa pulang. Karena Anda titip, yang tanggung jawab Anda. Makanya dia boleh jual. Tapi kalau belum ditakar, ini masih ditanggung oleh si penjual. Makanya pembeli masih boleh mengklaim. Mana barang saya tadi? Kan belum ditakar. Nah, karena dia belum menjamin barangnya ini, dia tidak boleh ambil untung. Nah, tuh. Ini kan juga yang dijual dengan literat, dengan volume sama. Beli BBM, datang ke SPBU. Pak, saya mau beli 100 liter Pertamax. Berapa harganya? 2.500. Berarti 1.050.000 nek duitnya. Nanti saya ambil aja. Oh ya, siap. Pergi, datang ke Pertamini. Kalau Pertamini yang jual eceran lagi gitu ya. Saya punya 100 liter Pertamax, kamu beli berapa? Ya sudah, saya beli 11.000 lah. Boleh enggak? Hah? Tidak boleh. Kok belum dikeluarkan dari tankinya pom bensin? Tapi yang tanggung jawab kalau terjadi kebakaran pom bensinnya? Pom bensinnya karena belum dipisahkan, harus dikeluarkan dulu. Perkara itu antum mau nitip, antum bawa drum dari rumah, Pak nitip di sini Pak ya. Saya berat kalau bawa drum kemana-mana dari badan tempat, saya nitip dulu di sini. Tidak apa-apa, tapi kalau kenapa-kenapa? Ya jangan salahkan potensi. Tanggung jawab antum, baru antum boleh jual. Jelas? Ini terkait dengan bagaimana proses serah terima itu dilakukan. Terima kasih terpas nih sampai dulu. Silakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita cukupkan. Terakhir ada progres untuk menanyakan. Ya sebetulnya akad salam itu tidak bisa dibatalkan sepihak, karena akad salam ini termasuk akad jual beli. Ya, berarti ketika sudah terjadi akad, barang apa uang sudah dibayarkan, tidak bisa dibatalkan sepihak. Harus dengan ridho kedua belah pihak. Seperti jual beli pada umumnya, tidak bisa dibatalkan sepihak. Jadi orang kalau mengakadkan saham, dia harus punya perhitungan barangnya bisa tidak diadakan pada tempo yang disepakati. Makanya termasuk syarat, syarat dari rukun al-muslamufi, rukun barang. Di antara rukun syarat adalah adanya barang yang akan diserahkan. Syaratnya pada barang ini harus bisa diprediksi dia ada pada waktu yang ditentukan. Ya boleh membatalkan sediaan, itu harus dengan keriduan pihak lain. Untuk DP. Jadi gini, usaha online ini ada beberapa solusi syar'inya ya. Antum jualannya apa? Miniatur sepeda. Besok kan dia tujuh. Baik. Menjualkan barangnya orang lain atau besok orang lain? Baik. Antum sudah beli barangnya atau belum? Bagian punya stok, sebagian lagi belum. Kalau yang Antum sudah punya stok, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena Antum sudah miliki barangnya dan membeli juga sudah. Yang perlu dicarikan solusi adalah yang belum Antum beli. Ini statusnya apa? Nah, Antum bisa mengadakan akad keagenan atau ya keagenan dengan produsen. Ya, biarkan saya menjadi agen Anda dalam menjualkan produk-produk Anda ini. Dan saya tidak akan menaikkan harga barang kecuali sepengetahuan Anda. Misalnya harga barangnya modalnya 100 ribu, Anda bilang saya minta untuk 10 ribu boleh kan? Tapi Anda harus jujur, atau harus jujur, ya jual untungnya segitu. Karena antum di sini belum memiliki barang, antum hanya menjualkan barangnya orang. Paham? Ini salah satu solusi syar'i. Dia pada pesanan, antum kan wakilnya, wakilnya dia. Tanya dulu ada stok nggak? Oh ada, pak pesan sekian. Silakan terima uangnya di depan, boleh. Jual beli kan bisa terima uangnya dulu, baru kemudian barangnya nyusul. Bisa cash di depan. Di sini antum bisa terima uang itu atau uangnya nanti setelah barang diterima juga bisa, tergantung sejauh mana kepercayaan antum dengan pembeli. Bisa juga akadnya janjian dulu. Jadi ketika antum menawarkan barang ini, kalau antum ternyata tidak bisa menjadi agen, bagaimana? Antum jangan mempromosikan barang tersebut seakan-akan antum yang punya. Kalau memang lagi tidak ada stok, kalau ada stok tidak masalah. Ini kita bahas kalau antum tidak ada stok barang. Antum jangan mempromosikan barang ini seakan-akan antum sudah punya barangnya. Bagaimana caranya? Ya, pakai bahasa begini, menyediakan itu kan harusnya dia, menyediakan miniatur sepeda, contohnya gini. Ketika ada orang yang bilang mau beli, sebelum terjadi akad, atau hubungi dulu suppliernya, produsennya, apakah ada barang dengan warna ini, model begini, ada berapa harganya? Sekian, atau beli dulu, walaupun secara lisan, tidak masalah, karena akad itu bisa secara lisan, saya beli barangnya itu ya, dengan harga sekian, kemudian antum transfer uangnya itu, baru setelah ini antum beli, sah menjadi milik antum, antum jual lagi ke dia. Akadkan sekarang, karena setelah antum beli, antum berhak untuk mengakadkan. Tapi sebelum antum membeli, dan antum juga tidak menjadi agen atas dasar apa menjual barang? Kan belum dimiliki izin untuk menjualkan juga belum ada, karena nggak jadi agen, nggak jadi wakil. Nah, jadi cepat-cepat ketika sudah ada kesan si pembeli ini serius membeli barang dengan spek seperti itu, dan antum pastikan barangnya ada, antum beli dulu. Online ini kan ingin bagaimana meminimalisir resiko, kan? Intinya kan itu, penjual reseller ini bagaimana supaya tidak terlalu berisiko, ya. Jadi dapat barang tidak laku-laku. Mungkin jadi reseller, tapi reseller harus tahu aturan syari. Bisa juga, cara yang ketiga adalah, ya tapi tidak tahu, belum tentu mau ini. Suppliernya belum tentu mau. Kalau suppliernya udah ngaji, insya Allah mau. Tapi kalau belum ya, belum tentu. Gimana caranya? Bikin khiyar syarat. Kita belum bahas masalah khiyar ya. Hak pilih yang dipersyaratkan. Misalnya gini, untuk menjualan miniatur, bilang kepada produsen, Pak, saya ada calon pembeli ini. Saya ambil dulu barangnya. Ya. Barang Bapak saya ambil. Dalam jangka waktu satu minggu, yang laku saya bayar, Pak. Yang gak laku saya kembalikan. Gimana? Artinya antum beli, tapi antum hanya akan bayar yang laku saja dalam tempo ini. Antum harus komitmen, kalau dalam satu minggu ini masih ada yang gak laku dan antum gak informasikan, gak kembalikan, antum harus beli. Gitu. Ini ya kalau dia mau enak bisa itu pakai syaratnya. Tapi kalau dia nggak mau ya itu pakai dua opsi yang lain tadi. Bisa juga atau menjadi wakilnya pembeli. Saya carikan barangnya nanti kalau dapat saya informasikan kepada Bapak. Atau kepada itu dengan pembelinya harganya apa adanya, saya cuma minta komisi SKM maklaran lah, mencarikan barang. Tentu bisa cari toko ini, bisa di toko ini, bisa di toko ini, terserah. Yang penting sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Itu silakan dipilih mana solusi yang bisa dilakukan. Intinya kalau mau jualan itu ya, harus ada aturan lainnya. Kalau yang di market sendiri tadi, apa dapetnya dari dijual ya? Ya, kesempatan atau kepilah? Wakil dari pembeli, tapi dapetnya dari penjual. Pembeli gak ngasih apa-apa berarti. Ya gak apa-apa, yang penting jangan ada kenaikan harga barang. Karena begini, orang yang tidak diangkat menjadi wakil itu dia harus memperjuangkan kemaslahatan yang mewakilkan. Ini kaidahnya ini. Kalau wakil itu berkhianat kepada yang mewakilkan, bahkan tak jadi wakil. Mungkin dia ngurusin sendiri. Dia mengangkat wakil ini karena ada kepercayaan. Ya, sehingga harus memperjuangkan kemaslahatannya yang mewakilkan dia. Nah, apa yang dikhawatirkan kalau terjadi akan seperti ini? Nanti fee-nya itu menaikkan harga barang. Nah, akhirnya mahal buat yang mewakilkan. Nah, ini wakilnya ini mau gak antum suka rela? Kalau gak mau, minta aja sama dia. Minta sama dia. Kan nggak wajib menjadi wakil sukarela, gitu. Tapi kalau menjadi wakil, ya harus perjuangkan kemaslahatan yang mewakilkan. Makanya orang yang diwakil, yang diangkat menjadi wakil, itu tidak boleh, misalnya gini, tolong belikan saya HP merek ini yang terbaru, ya, yang terbaru. Jadi kan yang harganya paling zen, paling paling murah, tapi tetap speknya begitu ya. Boleh nggak dia beli dari toko milik anaknya? Sebutkan anaknya jualan HP. Nah, buat mewarisi siapa anak saya yang beli HP-nya dia. Jawabannya nggak boleh. Kecuali kalau memang HP di toko anaknya ini adalah yang paling murah. Yang paling murah sama-sama baru, garansi juga sama, uang hasil dengan spek yang sama, mana yang paling murah? Itu yang harus dipikir. Kalau kebetulan jualan anak yang paling murah, atau anaknya memang mau menurunkan harga, nah ini dia bukan paling murah. Bapak itu lagi di toko sana, dia mau harga 900 ribu, kamu mau gak harga 899 ribu? Misalnya, 900 rupiah. Mau. Ya, lu boleh beli di situ. Atau membeli punya bapaknya juga nggak boleh. Karena apa? Akan terjadi perang kepentingan di sini. Apakah dia harus perjuangkan kepentingan anaknya dan atau bapaknya, ataukah dia perjuangkan kepentingan yang mewakilkan? Nah, kalau dia mau beli dari toko anaknya atau toko bapaknya atau tokonya dia sendiri, mungkin dia juga punya toko, maka dia harus beritahu kepada yang mewakilnya. Bagaimana kalau yang saya beli ini adalah barang saya sendiri dengan harga sekian, kamu mau nggak? Atau barang punya anak saya atau barang punya ayah saya, kamu mau nggak? Kalau dia mau, nggak ada masalah. Ya, ini sangat terkait apa yang wajib dilakukan oleh seorang. Oke, okay. Nah. Kalau pesan sekitar 100 kalau kita sudah beli kita beli. Nominalnya kan sekitar. Apakah kalau misalnya itu sudah jadi hot, ada keterangan atau tidak? Apakah kita beli? Itu berarti nanti akadnya jatuhnya bukan akad salam tapi akad istisna. Ya, akad istisna. Ada yang kemiripan tapi tidak sama dengan akad salam. Kalau akad salam itu harga harus dibayar seluruhnya di depan di majelis akad. Tapi kalau istisna ini sangat fleksibel. Istisna itu tidak berlaku pada hasil rugi. Jadi bukan barang-barang yang bisa dibuat, bukan. Istisna itu berlaku pada barang-barang yang bisa dibikin, yang dibuat. Tolong buatkan kue, tolong buatkan catering misalnya, makanan siap-siap, boleh istisna. Buatkan mebel, buatkan kendaraan, buatkan perabotan, ya. Peralis ini itu semua bentuk akad istisna. Akad istisna itu modalnya atau harganya boleh dibayarkan seluruhnya di depan, boleh sebagainya di depan, ya, boleh juga di akhir semuanya, boleh. Yang jelas, dia memang bisa dibikin. Harus sebaliknya, kalau buah-buahan tidak bisa dibikin. Hasil bumi kan tidak bisa dibikin. Nah, itu makanya jatuhnya salam nanti. Jadi kalau dia bisa dibikin, maka jatuhnya istisna. Yang antum tanyakan ini adalah yang bisa dibikin. Nah, imma antum menjadi komisioner saja, ya, atau antum menjadi agen, agennya yang produsen ini, Pak, kalau saya bisa mencarikan pembeli, Bapak mau kasih saya per pieces berapa? Misalnya gitu. 10 ribu, ya sudah. Antum menjembatani saja antara pembeli dengan produsennya ini. Nanti kesepakatan pembayarannya ya gimana diatur. Antum nggak perlu modalin, antum hanya menjembatani. Kalau antum tidak cukup modal, atau akadnya nanti bertahap pembayarannya. Pak, nanti saya bayar DP dulu 10% misalnya. Antum bisa nagih ke dia. nanti, Pak, saya minta DP untuk pembayaran ini 10%. Gitu. Ya izinnya bagaimana tuh? Nah, izin itu izin saya mau naik itu sendiri saya naik 3 kali lipat gitu. Awalnya berapa pun untuk keuntungannya? Untuk setorkan harga per bisnisnya pokoknya 100.000. Atau mau jual berapa terserah gitu. Saya cuma masih mikir kalau barangnya belum ada, belum diproduksi gitu loh. Itu jatuhnya nanti akhirnya mungkin jualan. Jadi kalau tiap satu bisnis barang yang berhasil antum jualkan, antum saya beri yang. Tapi harus ditentukan nominalnya. Kalau tidak ditentukan mau dibikin samsara barangnya belum ada, belum diproduksi. Mau dibikin istisna, nah, apa nggak tahu kalau modelnya. Kalau barangnya sudah ada nggak masalah. Kalau barangnya belum ada, anak nggak tahu itu mau ditarik ke angkat mana. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir kalau ada. Cafe. Orang dari sawang, kita dari sawang. Terus kamu sudah makan sudah? Kalau dibayar tanpa akan nanti saya kasih kamu kesempatan. Bahwa beberapa itu asli juga yang ada di dunia kalau berdasarkan kaidah al-ma'ruf urfan kal masyruti syaratan maka tidak boleh sesuatu yang sudah menjadi urf itu seperti sesuatu yang dipersyaratkan walaupun tidak dipersyaratkan secara lisan tapi urfnya begitu nah itu tidak boleh. Jadi harus dijelaskan. Tapi saya tidak memberikan apa-apa. Karena gade ini statusnya kan rohan. Ya, rohan itu bisa berbalik menjadi korup. Ketika utangnya tidak bisa dikembalikan, ya berarti ini statusnya adalah sebagai korup. Menjadi. Mereka itu nggak boleh mengambil manfaat. Karena kan dia sebetulnya untuk jaminan saja. Dia untuk jaminan saja. Apapun manfaat yang didapatkan oleh si penerima gadaian ini, maka itu harus ada kompensasinya. Ima misalnya, dia mengurangi utangnya, misal menggadaikan sepeda motor untuk mendapatkan uang cash 10 juta. Tidak boleh dipakai sama dia. Ya dipakai boleh, tapi jatuhnya sewa. Jangan gratis pakainya. Tapi saya gratis satu hari berapa? Sewa kepada yang punya motor ini. Dan dia tidak boleh sewakan ke orang lain, tidak boleh. Karena bukan barangnya dia itu. Ini barang jaminan, mesti punya yang punya motor. Ketika yang punya motor tidak bisa membalikkan, maka ini dijual motornya. Kalau nilainya itu sama, ya berarti sudah lepas. Kalau lebih mahal, sisakan dikembalikan lagi kepada yang punya motor. Kalau lebih murah, berarti yang punya motor masih punya utang. Sebesar selisih harganya. Atau dia boleh pakai secara cuma-cuma kalau itu binatang. Apakah orang gadaikan binatang? Boleh saja. Gadaikan sapinya, gadaikan kambingnya, atau menggadaikan burung perkututnya yang juara hijau. Oh, ini nilainya mahal pak ini. Kalau kuda balapnya digadaikan, juga bisa pelihara. Kuda kan butuh makan. Siapa yang ngasih makan? Yang menerima kuda yang ngasih makan. Berhubung dia yang ngasih makan kuda, dia boleh memanfaatkan, boleh ditukar. Kalau kuda yang betina, boleh diambil susunya. Sebatas berapa banyak dia memanfaatkan kuda ini. Tapi kalau benar mati kan nggak perlu apa-apa. Mobil diambil aja, lepas aja kakinya. Tapi ganjel bannya, dia nggak kompes. Kalau perlu ada beberapa biaya operasional, itu nanti diklaimkan kepada yang punya mobil. Jadi nggak boleh mobilnya dimanfaatkan, keuntungannya untuk yang memanfaatkan, tapi nanti dia harus membalikan utuh. Nggak boleh, sama dengan riba. Sama dengan dia mengutangi seseorang, ya, selama satu tahun, utangnya balik, utuh, plus dia pakai mobilnya orang ini selama setahun, ya itu riba. Ya, kalau mau pakai mobil, dihitung per hari berapa. Berapa kali dia pakai, pokok dan keutangnya. Gitu. Dan juga seperti harus safety box, nyewa lagi. Ini apa pengadaan, mau pakai sewa segala. Makin besar nilainya, makin besar juga safety box-nya. Ini hanya akal-akalan saja untuk ngambil riba.